Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tumma amma ba'd. Pada malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan menyelingi pelajaran kitab wasoya dengan kitab yang telah kita baca sebelumnya, yaitu kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sehingga nantinya kita akan menyelingi dari kitab Al-Wasaya dengan kitab Al-Mawahib. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan bagi kita semuanya dan bisa mengambil ilmu, menggali ilmu dari kitab yang baik ini dan kitab-kitab para ulama yang lain. Kemudian kita bisa mengamalkannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah ini kitab yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita memiliki pengetahuan dari ayat-ayat Al-Quran dengan penjelasan, penerangan yang disampaikan oleh beliau Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Juga tentunya dengan tafsir yang berkaitan dengan Al-Quran, ayat Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk mengkaji kitab ini sampai kita menyelesaikannya. Terakhir dalam kajian kita, kita berada di nomor 22 atau poin 22 dan kita alhamdulillah telah menyelesaikannya kalau saya tidak salah. Kita sekarang akan masuk pada poin 23. Adapun poin-poin yang sengaja kita tidak ambil, insyaallah ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan pada waktu yang lain. Karena ada beberapa pertimbangan, tentunya menyebabkan kita tidak mengambil poin tersebut. Dengan kondisi dan keadaan yang tepat, kita akan mengambil keterangan-keterangan tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Di poin 23 ini berkata, Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ittifaq al-maqasid wal-istima' min akbari asbabi lihusuli min akbaril asbabi lihusulil matalib al-muhimmah. Kata beliau rahimahullah, bersatunya maksud atau bersepakatnya maksud atau apa yang ingin dituju, apa yang hendak dituju. Ini merupakan sebab terbesar seorang mendapatkan apa yang dia ingin raih, lihusulil matalib, apa yang dia ingin raih dari peraihan yang penting, muhimmah. Kama anna ikhtilaf al-iradat, sebagaimana berselisihnya keinginan, wa usul tanazu', dan didapatkannya perselisihan, min asbabil fashal, merupakan sebab kegagalan. Wa tafwid al-masalih, merupakan sebab luputnya mendapatkan kebaikan, maslahat demi maslahat. Wa yadullu ala hadha qawluhi ta'ala, dan yang seperti ini ditunjukkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha katsira, ila qawlihi ta'ala wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu sekelompok atau bertemu dari musuh-musuh kalian, maka kokohkanlah pendirianmu. Tentunya dengan mempersiapkan menghadapi musuh-musuhmu. Dan ingatlah Allah dengan pengingatan yang banyak. Sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dan janganlah kalian berselisih, berpecah belah, karena akan menyebabkan kalian gagal dan akan menghilangkan kekuatan kalian atau melenyapkan kekuatan kalian. Wa tadhhabari hukum, sabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berkata beliau rahimahullah, wa idza kana hadza fi qitalil a'da, kalau saja ayat ini berkaitan dalam memerangi musuh-musuh agama Allah, dalam memerangi musuh-musuh Allah, alladhi huwa ashaddul asya' wa as'abuha, yang ini merupakan dari apa yang paling sulit, paling berat. Fa ghairuhu minal umur, maka yang selainnya dari, selain perkara memerangi musuh ini, tentunya mimbabi aula wa ahra, lebih pantas, lebih utama dan lebih pantas untuk ditegakkan bersepakatnya maksud atau bersatunya maksud berkumpulnya keinginan apa yang hendak diraih yang tentunya ini akan kita dapatkan peraihan tersebut seperti itulah yang kita dapatkan keterangannya di sini. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu yang kami cintai dan kami muliakan, salah satu penyebab terbesar gagalnya seorang meraih tujuan, meraih apa yang diinginkan, karena berpecahnya dan berselisihnya mereka yang hendak ingin meraih dan mendapatkan tujuan tersebut. Ini sama saja dengan sekelompok orang yang ingin meraih tujuan, ketika mereka berselisih, mereka berpecah dengan apa yang didapatkan dari individu seseorang yang dia tidak memastikan apa yang hendak dia raih. Berbagai macam bentuk tujuan yang satu dengan yang lain tidak sesuai dan tidak sejalan. Maka dia tidak akan memperoleh apa yang dia harapkan. Demikian mereka sekelompok ketika mereka berselisih, dia tidak akan memperoleh apa yang dia dapatkan. Karena itu pentingnya bersatu, bersepakat, tentunya di dalam kebenaran atau apa yang benar. Karena dengan bersatu dan bersepakat dalam apa yang benar, akan diperoleh hasil, maksud dan tujuan atau apa yang ingin diraih dan dicita-citakan. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kita diberikan contoh di dalam penjelasan beliau, contoh yang demikian tentunya menjadi penekanan dalam masalah ini, yaitu ketika kita menghadapi musuh-musuh yang itu adalah sebesar-besar perkara, maka dilarang bagi kita untuk berselisih. Dilarang bagi kita untuk berpecah, karena kita tidak akan meraih kemenangan. Kita tidak akan bisa dan mampu mengalahkan musuh-musuh kita tersebut, yaitu musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah. Karena yang menyebabkan kita kalah berselisihnya kita. Tetapi berbeda halnya apabila kita bersatu, bersepakat di atas kebenaran, maka ini akan menyebabkan kita berhasil dan kita kuat menghadapi musuh-musuh tersebut. Tentunya disertai dengan kesabaran. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga dengan contoh ini, ketika contoh ini, istilahnya kita dilarang berpecah belah yang itu sesulit-sulit perkara dan seberat-berat perkara, maka tentunya yang lain lebih utama lagi untuk kita bisa bersatu, bersepakat. Karena dengan bersatu, bersepakat dalam meraih apa yang ingin diraih, akan diperoleh peraihan tersebut. Dan tentunya tidak didapatkan kegagalan biiznillah. Ini tadi dikatakan sama saja dalam perkumpulan banyak orang atau sekelompok, sejumlah orang yang kalau mereka bersepakat, bersatu, mereka akan meraih apa yang mereka harapkan dan mereka cita-citakan, mereka maksudkan. Demikian kalau itu kembali kepada bentuk keinginan seseorang saja, yaitu apa yang datang dari keinginannya tidak berselisih, apa yang datang dari keinginan untuk meraih sesuatu tidak saling berseberangan, maka dia akan mendapatkan apa yang ingin dia raih. Karena ketika keinginannya sudah berseberangan satu dengan yang lain, maka peraihannya dia tidak akan dapatkan. Hendaknya ketika dia ingin meraih sesuatu, dia pastikan, dia mantapkan dirinya, dia pusatkan perhatiannya terhadap apa yang ingin dia raih. Jangan dia campur adukkan dengan yang lainnya, yang membuat dia ragu dan bimbang, atau bahkan menghalangi apa yang ingin dia raih. Tentunya dia tidak akan bisa meraihnya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dimaksud bahwa bersepakatnya maksud dan bersatunya dalam peraihan maksud tersebut menyebabkan dia mendapatkan apa yang ingin dia raih dari peraihan yang penting. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan ini merupakan bimbingan yang amat baik bagi kita semua. Dengan bimbingan ini tentunya kita selalu menjaga agar tidak berpecah belah dalam perkumpulan kita, dalam persatuan kita, dalam persaudaraan kita. Karena niscaya ketika kita berselisih satu dengan yang lain, berpecah satu dengan yang lain, tidak akan ada yang dapat kita dapatkan dari perkumpulan tersebut dan dari kebersamaan tersebut, karena kita satu dengan yang lain telah berselisih. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ketika kita bersatu, maka kita akan meraih peraihan-peraihan yang penting. Kita akan memperoleh perolehan-perolehan yang utama. Itulah dari pentingnya kebersamaan, mempersatukan maksud dan tujuan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, akan menguatkan, akan mengokohkan maka kita praktekkan hal ini pada perkumpulan-perkumpulan kita, pada himmah dan cita-cita kita. Kita akan meraih seperti apa yang disebutkan oleh beliau di sini, karena telah dibimbing kita dengan contoh Al-Quran, ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.